Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Unzila alina alkitab. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar RRI Ikhwah Inspiratif rahimakumullah. Kembali kita bertemu dalam ruang dengar penyujuk hati. Sejuk hati kita karena mendengar Al-Quran, sejuk hati kita karena membaca Al-Quran, sejuk hati kita karena menghafal Al-Quran, dan sejuk hati kita karena mengamalkan sebagai nilai kehidupan dan menjadi Quran yang berjalan. Sama persis seperti Aisyah mengatakan, bagaimana akhlak Rasulullah seperti Al-Quran yang berjalan, sehingga Al-Quran itu selalu hidup dalam kehidupan kita, insya Allah. Baik, kita sampai pada saat ini di surah An-Nur, surah ke-24 ayat ke-30 yang Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yas'un. Yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ikhwah inspiratif rahimakumullah, sejak awal surat An-Nur, pembicaraan berkisar tentang masalah zina, masalah tuduhan berzina, masalah kesucian, masalah peringatan untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan yang menggiringi pada kejahatan di atas, kesetaraan dalam perkawinan, seorang laki-laki yang berzina hanya cocok bagi wanita yang berzina pula, demikian sebaliknya, yang buruk untuk yang buruk dan yang baik untuk yang baik. Maka dalam kaji saat ini, 3 ayat sebelumnya, 27, 28 dan 29 bicara tentang bagaimana metode isu atau tuduhan zina ini masuk melalui rumah. Saat ini Allah masuk kepada hal-hal yang mungkin berikutnya dari pergaulan antara laki-laki dan wanita. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Allah mengatakan di sini, katakan kepada laki-laki yang beriman. Kenapa yang kemudian muncul laki-laki dulu? Karena secara faktual, yang lebih aktif dalam kehidupan interaksi sosial itu biasanya adalah kaum laki-laki. Maka minimal di sini ada 4 konteks bagaimana kemudian laki-laki seharusnya menjaga pandangan dan perempuannya juga menjaga penampilan dan perhiasan yang tidak seronok. Yang kedua konteksnya adalah laki-lakinya menjaga penglihatannya, yang perempuan tetap menampakkan perhiasannya, biasanya seperti itu. Cuman jika laki-lakinya menjaga, insya Allah akan terlindungi. Yang ketiga konteksnya biasanya adalah laki-laki matanya jelalatan, yang perempuan yang menjaga dirinya dengan menutup hijab, jilbab yang benar, menutup bagian-bagian tidak terlihat, memakai pakaian yang tidak mengikuti lekuk tubuhnya. Tapi yang keempat ini yang berbahaya, mata lelakinya jelalatan, kemudian kaum perempuannya mengumbar-umbar auratnya. Ini adalah konteks sosial. Maka di sini biasanya laki-laki yang lebih dominan. Kalimah yang muncul di ayat 30, nanti akan kita lanjutkan di ayat 31, baru masuk kepada waqulil mu'minat. Masuk kepada kaum mukmin perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, yaghudduna di sini adalah menahan atau mengurangi. Bukan tidak melihat sama sekali. Jadi gara-gara nggak boleh lihat gitu, Ustadz katanya di sini ada Ustadz Perdana dan Ustadz Zainal pakai kacamata hitam, dia kelihatan juga karena tembus juga kan, atau pakai tutup mata. Ya hutuna mengurangi dan menahan gitu. Maka memang mata untuk melihat, tinggal halal dan haramnya ini tadi. Makanya menahan pada hal-hal yang sifatnya lebih positif. Mengapa di sini diistilahkan adalah mata? Ya, karena memang secara psikologis, ya, efek fisik dan psikologis dominan lebih dari mata. Seorang ulama mengatakan, jikalau mata sudah berbicara, itu gendangnya cuma dua, Ustaz, kan? Kalau tidak dosa, kegelisahan, kan? Pandangan yang pertama begitu menggoda, selanjutnya na'udzubillah, begitu ya. Jadi kalau kata penyair Syauqi, ada pandangan, ada senyuman, ada salam, ada pembicaraan, dan ada pertemuan. Memang matalah yang mengawali semua proses itu. Wa yahfazu furujahum, di sini untuk menjaga kehormatannya, zalika azkalahum min absarihim, ada kalimat min absarihim, wa yahfazuna furujahum, min di sini ada sebagian penglihatan, atau awal dari segala sesuatu. Insya Allah di sini ada Ustaz Perdana dan ada Ustaz Zainal Arifin yang akan menjelaskan lebih baik lagi tentang ini. Innallahu khabirum bima yasnaun. Semoga Allah bisa memperlihatkan kepada kita apa yang telah kita perbuat. Insya Allah, silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fadli. Para pendengar rahimakumullah, kita begitu sangat tercengang di ayat ke-30 ini karena ternyata sikap dan tindakan kita di dalam pergaulan keseharian kita, ketika kita melihat bagaimana pergaulan anak muda-mudi kita, yang lebih parah lagi adalah pergaulan bebas yang sekarang ini sudah menjadi tren di kalangan remaja kita, ternyata merupakan satu gambaran kehidupan yang benar-benar sangat bertolak belakang dengan ajaran agama. Kenapa? Karena Allah sebelum menceritakan tentang pergaulan bebas itu, atau pergaulan kita dalam keseharian kita yang katakanlah bebas dalam tanda petik, ya, tidak seperti bebasnya pergaulan remaja, itu ternyata sudah salah kaprah. Karena hal yang paling kecil saja Allah mengatakan wa kullil mu'minina yaquddu min absarihim, untuk masalah mata saja harus dijaga ketika kita melakukan interaksi dengan orang lain, terutama sekali dengan yang berlainan jenis. Konon lagi kalau sampai pergaulan yang kita lakukan adalah pergaulan yang sangat bebas, atau pergaulan bebas yang mengarah kepada makna negatif. Jadi astagfirullahalazim, mungkin kita patut banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata hal yang paling kecil yang diajarkan oleh Allah kepada kita itu banyak kita lalaikan. Coba sekarang ini kalau kita berbicara dengan lawan jenis ini secara lebih khusus, ya, kita terkadang tidak menjaga pandangan kita, ya. Ya, pandangan mata seperti biasa. Kenapa? Karena kita menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa. Ya, biasa saya berbicara dengan lawan jenis saya, ya, kepada orang lain yang bukan saudara saya, ya biasa, tidak ada masalah di situ. Kita menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan yaquddu min absarihim, sebaiknya mereka menjaga pandangan mata mereka. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Fadli bahwa yang kita anggap remeh, yang kita anggap biasa, apalah sih pandangan mata itu, kenapa sih rupanya kalau melihat orang lain ketika berbicara, melihat lawan jenis kita ketika kita berbicara, itu suatu hal yang bisa membahayakan. Itu adalah salah satu jalan yang bisa membawa kita kepada perzinaan. Sebagaimana tadi mengutip dari Asy-Syauqi, pandangan, kemudian senyuman, salam, dan pasti akan ada rentetan selanjutnya. Tidak akan hanya berhenti sampai di situ. Makanya oleh Rasulullah menegur Ali bin Abi Thalib, an-nazru sahmun min sihami syaitan, ya. Kalau saya tidak salah, falakal ula walaisalakal akhirah. Ingat baik-baik, kata Rasulullah memberikan nasihat kepada Imam Ali, bahwa pandangan itu adalah merupakan salah satu panah daripada panah syaitan. Wah, ini bukan lagi bisikan, ini panah syaitan. Coba bayangkan, orang kalau kena panah langsung KO, ya. Bahkan orang yang sedang bercinta, yang sedang dalam asmara, itu ada gambar malaikat memanah hatinya begitu, sehingga langsung KO. Sebegitu hebat sebenarnya panah syaitan itu, ya. Maka cukup dengan pandangan pertama, dan jangan diikuti dengan pandangan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi mari kita jaga kebersamaan kita, interaksi kita, secara khusus kepada lawan jenis. Mulai dari jaga pandangan ketika kita berbicara, jaga pergaulan pada saat kita berinteraksi dengan mereka, dan terutama sekali kepada para remaja kita, tidak akan ada gunanya dan manfaatnya, bahkan hanya akan memberikan dampak negatif pada saat ternyata di dalam pergaulan mereka adalah pergaulan pergaulan yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Ya, di akhir saya ingin menambahkan sedikit. Pedoman pergaulan antara laki-laki dan wanita yang bukan muhrim yang dikaji di ayat 30 ini disebutkan Allah, zalika azka lakum, lebih suci bagi mereka. Kalau kita menjaga pandangan mata dan menjaga kemaluan, maka itu lebih suci. Arti suci di sini tidak saja itu cara yang paling baik, tidak saja itu terkait dengan sopan santun, tidak saja itu menjaga perempuan, tetapi juga itu lebih suci dalam kehidupan spiritual, rohani, dan ya apa, agama yang kita anut. Jadi bukan sekedar etika dan sopan santun, di sini ada semangat spiritual, semangat rohani, azka, zaki, kesucian jiwa bagi semua pihak yang menggunakan ayat ini sebagai pedoman pergaulannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Skron, Ustaz Perdana dan Ustaz Zainal Arifin. Dalam penutup dan kesimpulan dalam kaji kita di ayat 30 surah An-Nur ini, maka kita kembali mengingat lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ayunun la yubsiruna biha, setelah hati masuklah kepada mata. Jikalau dikatakan membaca adalah jendela dunia, maka persis yang dikatakan oleh Ustaz Perdana tadi, mata adalah jendela. Ketika tidak digunakan, ya guddu min absarihim, bisa menjadi jendela awal mulainya arah keperzinahan itu. Insyaallah demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa sisi terakhir? Last.